menyesali. Mengapa kita mau buang diri begini jauh dari bangku mama? Asing lawangi yo apa tempo beta pulang kamu ni lautan lebar gunung ta. Mari mama gendong beta la bawa pulang dolome ke tanah yang ku cinta ambo manise. Namanya saling mengapa beta membuang diri begini jauh dari bangku mama sungguh asing lawangi.